Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sadid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahi an-nabi wa sahbihi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abadal abinun dahrat dahirin amma ba'du. Ya, sama-sama kami muliakan dan kami hormati segenap hadirin hadirat yang hadir di sini, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, para pendengar radioku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita aturkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempermudah urusan kita, baik berupa rohani maupun berupa jismani, sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang insyaAllah perlu dengan keberkahan ini. Salawat serta salam kita aturkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, para pengikutnya, para pejuang-pejuang Nabi SAW sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita kelak di surga dikumpulkan bersama rombongan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, ini mulai karena Allah, kita lanjutkan kajian kita, kajian fikih praktis. Fikih praktis itu fikih ringkas. Jadi diambil dari kitab Fathul Qorib, hanya saja karena temanya fikih praktis, jadi kita juga ambil kitab lain yang sekiranya gampang dan mudah difahami. Adapun yang susah difahami kita loncat dulu. Kita sudah masuk kepada pembahasan sebelumnya adalah bab yang haram bagi apa namanya yang hadas kecil. Ya, mungkin pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas, kita flashback sebentar. Yang diharamkan bagi orang yang hadas kecil itu empat. Kita ulang sebentar dulu. Hadas kecil itu berarti enggak ada wudu. Wudunya batal. Enggak, kalau orang yang enggak ada wudu itu enggak boleh apa saja. Nah, ini dibahas. Yang pertama apa kemarin? Salat. Salat baik salat wajib maupun salat sunnah. Enggak boleh. Begitu juga yang semisal salat. Seperti ada empat yang semisal salat, yaitu sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat, salat jenazah, salat jenazah. Nah, kalian tulis. Sujud tilawah itu kalau kita mendengar ayat Al-Qur'an, mendengar ayat-ayat sajadah. Seperti ayat 15 dari surah Sajadah, ayat terakhir dari surah Al-Alaq, wasjud waqtarib, itu ayat sajadah. Maka disunnahkan untuk sujud tilawah. Tapi sujud tilawah itu ada tata caranya. Bukan langsung sujud gitu. Begitu dengar langsung sujud. Lagi main bola langsung sujud. Lagi ngepel-ngepel langsung sujud. Enggak. Ada tata caranya. Nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Harus menghadap kiblat. Harus dalam keadaan berwudu. Harus takbir. Harus niat. Jadi ada tata caranya. Enggak sembarangan. Nah, jika tidak ada wudu, tidak boleh sujud tilawah. Begitu juga sujud syukur. Sujud syukur itu seperti sholat. Artinya sujud syukur, kalau sujud syukur itu seperti sholat, maka sujud syukur harus pakai wudu. Kalau tidak ada wudu, sah apa tidak? Tidak sah. Sampai di sini jelas ya. Sujud syukur itu apa? Jika kita dapat nikmat dari Allah, maka kita bersyukur atas nikmat tersebut. Contoh, sembuh dari sakit atau dapat kabar anaknya lulus dari telepon, mak ini abang telepon ternyata lulus sudah, alhamdulillah, saking senangnya sujud syukur. Tapi sujud syukur itu ada caranya, jangan main sujud ya. Harus ada wudu, harus tutup aurat, menghadap kiblat, takbiratul ihram, niat sujud syukur, ada salamnya juga, nanti akan dipelajari. Maka kalau ada pemain bola nyetak gol, gol, langsung sujud syukur ya. Suruh sujud rame-rame. Sujud syukur apa bukan? Bukan, itu bukan sujud syukur. Secara agama bukan dianggap sujud syukur, bukan. Ya Pak, kalau dia menganggap sujud syukur ya mungkin versi dia enggak tahu, tapi secara agama itu bukan sujud syukur, enggak sah. Kenapa? Yang belum tentu dia punya wudu. Lalu sudah jelas dia tidak menutup aurat, pemain bola kan pakai celana pendek semua. Belum tentu juga menghadap kiblat. Paham? Karena sujud syukur sama seperti salat. Khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu sama seperti salat. Maka enggak sah khutbah Jumat jika dilaksanakan tanpa wudu. Jadi kalau ada khatib tidak berwudu sah atau tidak? Enggak sah. Begitu juga salat jenazah. Salat jenazah tidak sah jika dilakukan tanpa wudu. Nah, ini hal-hal ini salat dan semisalnya empat tadi yang saya sebutkan haram dilakukan bagi orang yang tidak punya wudu. Artinya kalau haram berarti berdosa. Yang kedua apa? Yang sudah dicatat, ini kan sudah dibahas nih bulan lalu. Bukan bulan lalu, tahun lalu. Tawaf. Tawaf. Fardu maupun sunnah. Tawaf fardhi, tawaf sunnah. Karena tawaf itu seperti sholat, dia seperti sholat. Makanya kalau kita umroh di Masjidil Haram itu enggak ada sholat tahiyatul masjid, enggak ada. Jadi kalau masuk itu tawaf. Tawaf. Nah, kalau di masjid di Pontianak ini masuk sholat tahiyatul masjid. Ya. Yang ketiga apa? Yang enggak boleh yang ketiga? Menyentuh Al-Qur'an. Jadi maksudnya menyentuh mushaf di sini. Bukan menyentuh Al-Qur'an, menyentuh mushaf. Apa itu mushaf? Yang ada ayat Al-Qur'annya. Jadi segala sesuatu yang ada ayat Al-Qur'annya haram disentuh kecuali dengan berwudu. Ya. Yang keempat, apa? Membawa Al-Qur'an. Jadi digabung. Menyentuh dan membawa Al-Qur'an. Tidak boleh membawa Al-Qur'an. Tidak boleh bagi orang yang tidak mempunyai wudu membawa Al-Qur'an kecuali jika dia bawa tas. Di dalam tasnya ada mushaf Al-Qur'an. Kebetulan di tasnya juga ada barang lain. Handphone, ces-cesan, buku, pulpen, notes dan sebagainya. Boleh dia bawa tas itu dengan niat dia niat bawa barang bukan membawa Al-Qur'an. Jelas ya? Tapi kalau tasnya itu memang tas memang punya Al-Qur'an, tas itu memang khusus untuk Al-Qur'an karena ada Al-Qur'an ada tasnya. Notes sama pulpen numpang di tas itu. Dan niat kita memang membawa Al-Qur'an. Maka haram membawanya. Tapi kalau tas-tas biasa, anak-anak TPA, anak TPQ bawa tas, kebetulan ada Al-Qur'an di dalam tasnya. Entum, Mbak. Nah, ini beberapa masalah. Ini kita flashback sebentar biar ingat kembali yang terjadi dalam menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Satu, yajuzu hamlul mushaf wa masuhu lis-sabi al-mumayyiz lid-dirasah faqat. Inda Ibni Hajar wa Ramli. Menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli, boleh bagi anak-anak kecil, anak budak-budak kecil yang belum baligh, budak-budak TPA TPQ membawa Al-Qur'an dan menyentuh Al-Qur'an tujuannya untuk belajar. Jadi kalau budak-budak kecil itu kan coba tengok rata-rata 10% yang berwudu. Yang ngajar-ngajar TPA TPQ coba tanyakan. Mereka itu kalau ngaji berwudu apa tidak? Wudu apa tidak? Wudu. Ngomong enggak wudu, tak wudu di mana, tak tahulah. Bagaimana? Haram tak Ustaz? Kan tidak boleh membawa menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan berwudu. Ini bagaimana ini? Tapi karena dia anak kecil, tujuannya untuk belajar tidak apa-apa. Tapi kalau dia balik ke rumah, malam-malam dia kata orang kampung deras. Ngaji di rumah maka tujuannya bukan belajar tapi tujuannya ngaji. Karena tujuannya ngaji maka harus pakai wudu. Jelas ya? Ini pasal yang pertama. Tapi menurut Imam Bamahrama boleh walaupun tujuan selain untuk belajar tanpa wudu untuk anak kecil yang belum baligh. Tapi kalau sudah baligh harus pakai wudu. Ya. Sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ciri-ciri atau tanda-tanda orang-orang baligh. Masalah yang kedua. Apa cover Al-Qur'an? Tidak boleh menyentuh cover Al-Qur'an. Ini cover yang keras nih. Ya, covernya. Bagian depan atau bagian belakang. Ini cover, tidak boleh menyentuhnya. Tidak boleh membawanya. Kecuali sudah digunakan untuk menyampul kitab lain. Sudah? Kecuali sudah digunakan untuk menyampul kitab lain, maka boleh. Contoh, kadang Al-Quran tuh ada kan yang covernya lepas, copot. Al-Quran tuh kan, cover Al-Quran tuh kan unik. Ada yang warna kuning, ketahuan. Walaupun dia sudah copot dari Al-Quran, tapi ketahuan itu cover Al-Quran. Nah, covernya itu haram juga menyentuhnya. Kecuali pakai wudu. Kecuali kalau sudah digunakan, oh cover warna kuning, oh bagus, ada asma husna dalamnya. Kebetulan kita ada kitab, covernya tak ada. Kita ambil cover tersebut, kita tempelkan ke kitab kita. Nah, karena sudah digunakan untuk menyampul kitab lain, yang mana kitab lain itu bukan Al-Quran juga, boleh kita menyentuhnya tanpa wudu. Ini untuk santri harus paham. Paham? Jelas ya? Tapi kalau belum digunakan untuk menyampul kitab lain, cuma copot ya, paham? Maka haram menyentuhnya kecuali pakai wudu. Itu saking mulianya Al-Quran. Covernya aja dijaga oleh Allah. Apalagi orang yang hafal Al-Quran. Hafalkan walaupun satu juz, dua juz, ya, juz amal kalau tidak. Masalah yang ketiga, boleh bagi orang yang hadas. Nih, ini nanti ditanya kamu di masyarakat. Ibu-ibu juga, bapak-bapak, kalau mengalami masalah seperti ini, nah ini jawabannya. Bagi orang hadas, boleh membawa menyentuh Al-Quran. Bagi orang yang hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, boleh membawa menyentuh Al-Quran kalau darurat. Itu pun kalau tidak memungkinkan tayamum. Kalau bisa memungkinkan tayamum, tayamum dulu. Oh, enggak bisa tayamum ini, maka boleh menyentuh. Darurat. Kapan darurat? Misalkan jalan-jalan, nengok Al-Quran jatuh. Nanti kau tak diambil tertija orang, kena angin, terbang, tidak terhormat Al-Qurannya. Faham? Misalkan lagi beli gorengan. Kadang ada tuh orang tidak tahu, orang awam. Tengok bungkusannya dari Al-Quran. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka wajib kita menolongnya. Harus ambil. Kalau bayar, bayar. Oh, ini orangnya enggak mau dikasih kecuali bayar. Wajib kita membayarnya. Paham tuh? Tapi saya enggak ada wudu, Pak Ustaz. Bagaimana mau ngambil Al-Qur'an jatuh di bawah ini enggak ada wudu? Tetap karena darurat wajib kamu menolong Al-Qur'an. Maksudnya menyelamatkan, mengamankan Al-Qur'an tersebut daripada diinjak-injak dan apa namanya enggak terhormat. Kok disebutkan wajib malah? Wajib. Bal yajibu 'ala dzalik. Wajib malah walaupun enggak wudu. Yang kelima, masalah yang kelima. Kalau Quran dan tafsir. Ngaji-ngaji tafsir. Boleh membawa Al-Quran yang ada terjemahannya. Al-Quran yang ada tafsirnya, ya, bukan terjemahan. Tafsirnya, tafsir itu penjelasan. Kalau terjemahan beda. Boleh membawanya, boleh menyentuhnya. Dengan catatan huruf tafsirnya lebih banyak daripada huruf Al-Quran. Al-Quran itu menurut Imam Malik ada 6666 ayat. Tapi menurut pendapat yang kuat, Muqtamad, ada 6616 ayat. Menurut Imam Malik bin Anas, berapa ayat? 6666. Tapi menurut pendapat yang kuat, 6616. Nah, kalau ente coba hitung dari Fatihah sampai Anas, berapa ayat? Ya, nah, itu tafsir. Lihat di rumah itu ada tafsir Ibn Katsir, ada tafsir Qurtubi. Tadi kalau terjemahan tidak boleh. Kalau terjemahan karena dia sifatnya terjemah, ya terjemah juga dari Al-Quran, maka tetap wajib pakai wudu Quran terjemahan. Paham? Yang keenam, masalah yang keenam, boleh bagi orang yang hadas menyentuh atau bolak-balik ke tas Al-Quran dengan kayu. Kadang kalau budak-budak tu, kalau ngaji kan, ada apa nama, didik dia kan. Dia, yang tidak boleh bagi hadas kan menyentuh dan membawa. Tapi kalau membaca boleh. Membaca tanpa wudu boleh. Mungkin dia hafal Quran. Dia muhdis, dia hadas, boleh. Nah, kadang kalau ada orang yang tak kuasa nak wudu lagi, tapi dia baca Quran, dan kebetulan dia tidak hafal Quran. Bagaimana cara boleh? Nah, dia baca Quran, dia tidak menyentuh, dia terbawa, tapi pas bolak-balik Quran, nah, ambil didik, nah, buka. Kalau bisa. Paham? Misalnya contoh gini. Dibuka gini. Paham? Nah, jadi bukan tangannya langsung menyentuh, tapi melalui kayu atau didik. Nah, boleh. Hukumnya apa? Boleh. Bahkan haram melipat Al-Quran. Jadi dilipat sikit ini. Kadang-kadang ada itu dilipat ini. Sikit dia lipat. Haram. Walaupun yang disentuh bukan yang ada Al-Qurannya. Iya kan? Kadang-kadang ada Al-Quran, bawahnya itu ada bagian putih. Hanya itu doang. Buat tanda, toh, Pak Ustaz. Buat tanda. Tidak boleh kalau tidak ada wudu haram. Haram. Nah, ini yang diharamkan bagi orang yang hadas. Yang apa? Yang tidak punya wudu. Sekarang yang diharamkan bagi orang yang junub. Yang junub, ya. Yang junub, junub itu apa? Hadas besar. Apa sebab hadas besar? Satu, keluarnya air mani, baik laki-laki ataupun perempuan. Kedua, berhubungan badan bagi suami istri yang sah pernikahannya. Yang tidak sah bagaimana? Yang tidak sah, zina tetap wajib mandi. Paham? Sah maupun tidak sah. Jadi kalau sah melalui pernikahan yang halal, yang tidak sah, misal ada orang na'udzubillah min dzalik berzina. Maka walaupun berzina, selesai dia berzina, tetap dia harus wajib mandi wajib. Loh kan saya berzina haram, masa mandi wajib? Tetap mandi wajib. Lah yang diharamkan bagi orang yang hadas yang apa namanya? Yang haid apa? Yang junub ya. Yang junub empat tadi sama, empat tadi salat, tawaf, menyentuh Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an, tambah dua. Tambah dua yaitu al-lubsu fil masjid. Berdiam di masjid. Diam. Begitu juga bolak-balik masjid, mondar-mandir masjid tak boleh. Tapi kalau cuma lewat boleh. Kalau cuma lewat atau ngambil barang, misal ada barang ketinggalan atau ngelihat ada budak bayi jatuh atau ngelihat ada kucing misalkan bawa najis, boleh. Sekedar lewat aja. Tapi kalau bolak-balik apalagi diam, duduk-duduk tak boleh. Termasuk bagian masjid, pelataran masjid. Pokoknya yang diwakaf ketika wakaf itu masjid, itu haram bagi orang yang junub duduk di masjid. Fentum enggak? Kayak kita ini kan batas masjid itu. Sama. Maka orang yang junub, termasuk junub juga haid, nanti sebutkan haid setelah ini, tidak boleh memasuki masjid. Hanya di sana saja. Tapi yang tidak boleh ini, hanya masjid. Kalau musholla boleh. Walaupun tetap dianjurkan jangan. Beda ya. Atau langgar-langgar boleh. Walaupun dianjurkan ya, jangan. Tapi kalau hukumnya boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah masjid. Entom? Terus yang kedua, yang tidak diperbolehkan bagi orang junub adalah membaca Al-Quran. Nah kalau orang hadas kecil, boleh atau tidak baca Quran? Boleh. Tapi kalau orang junub, tidak boleh sampai dia mandi wajib. Tidak boleh membaca Al-Quran. Kecuali untuk doa. Doa boleh. Rabbana atina bidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Itu kan doa. Tapi kan dari ayat Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana. Maka doa yang paling bagus tuh yang di dalam Al-Qur'an yang rabbana rabbana rabbana semua itu doa yang paling bagus. Rabbana innana sami'na munadiy yunadi lil imani an aminu billahi wa rabbana faghfir lana dzunubana wa qfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abdi rabbana wa atina ma wa'adtana rizqan la tuzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful in rabbana qfir lana wa liqwan ladzi sabaraku nabiy iman la tajidu qulubina illadzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana dzalamna anfu wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbakoyya rabbana. Itu termasuk, itu kan ayat Al-Quran. Makanya enggak boleh ayat Al-Quran itu dibuat lagu, itu enggak boleh. Doa-doa itu dijadikan lagu itu enggak boleh. Karena apa? Karena doa itu adalah ayat Al-Quran. Nah, kalau lagu-lagu yang mungkin tidak sampai mengubah makna arti atau tidak mengubah tajwid, ya mungkin tidak fatal lah, enggak apa-apa. Seperti ada lagu apa yang terkenal di Indonesia putar musik. Robbana ya robbana ya dolamna sampai habis. Biasanya ini. Walaupun tidak dianjurkan, tapi kalau sampai merubah makna lagu seperti lagu Mas, lagu Wali Band dan lain sebagainya, robbana atina sampai merusak makna haram. Kalau sampai merusak makna, melanggar tajwid, hukumnya haram. Atau untuk wirid boleh. Nah, jadi bisa junub baca ratib haddad. Ratib haddad itu kan ada ayat Al-Qur'annya. Kamu baca maghrib itu. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tambah lagi ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa fil ardh, wa yudbiru ma fi anfusikum wa yughfiru hasibukum. Bila fayaghfiru man yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilayka rabbi wa mu. Boleh apa tidak Ustaz? Boleh. Karena memang niatnya untuk zikir. Nah, ini yang diharapkan bagi orang yang junub. Jadi 6 berarti. 4 tadi awal tambah 2. Kalau yang haid 10. Yang tidak diperbolehkan bagi wanita haid ada 10. 6 sama yang tadi. Apa itu? Salat, tawaf, menyentuh Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an, berdiam diri di masjid, membaca Al-Qur'an. Ini yang tidak boleh bagi haid juga tambah 4. Tambah 4. Yang satu apa? Yaitu berpuasa. Berpuasa enggak boleh bagi wanita. Makanya kalau bulan puasa datang bulan, boleh atau tidak berpuasa? Enggak boleh. Pak nibong ya. Tapi kalau sudah putus darah haidnya, sudah putus datang bulan, maka dia wajib berpuasa walaupun belum mandi. Nah, ini banyak beranggapan di masyarakat. Kalau sudah putus haid, belum mandi, tak boleh puasa. Salah. Kalau sudah putus darah haid, walaupun belum mandi, wajib berpuasa. Yang tidak boleh itu sholat. Sholat kalau belum mandi tak boleh sholat. Tapi kalau berpuasa, walaupun belum mandi tetap wajib berpuasa. Dengan catatan putus darah haidnya sebelum sahur. Nah kalau putus darah haid jam 12 siang, apa nak dipuasakan? Sudah setengah hari. Ya. Jam 3 subuh misalkan, jam 3 subuh putus darah haid. Pas hujan-hujan, dingin sejuk, nak mandi menggigil. Pas bulan puasa, apakah wajib berpuasa? Wajib. Saya belum mandi Pak Ustaz, dingin. Tetap wajib berpuasa karena putus darah haidnya sebelum masuk waktu puasa. Kapan masuk waktu puasa? Azan subuh. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah masuk waktu puasa. Makan pas Allahu Akbar, batal puasanya. Ini ada budak-budak, udah azan dah. Bahwa Allahu Akbar, belum masih sudah la ilaha illallah. Udah syahadu la ilaha illallah, bahwa syahadu la ilaha illallah, belum komat gitu deh. Udah komat dah, belum takbir imamnya, masih ngopi gitu. Batal apa tidak? batal. Begitu takbir, maka masuk waktu berpuasa. Ini nanti berpuasa. Ini bahaya, ini perlu nanti di sholat juga dibahas. Ini banyak orang gak tahu. Begitu putus haidnya asar, dibagi dia wajib sholat asar. Padahal sebenarnya zuhur itu wajib juga. Jadi kalau dia putus sholat, kalau putusnya pas zuhur jelas wajib zuhur dan asar. Tapi kalau dia putusnya waktu asar, dia wajib sholat asar, wajib juga sholat zuhur. Begitu juga kalau putusnya waktu isya. Kalau putusnya waktu isya jam 9 putus haid, dia wajib sholat isya, dia juga wajib sholat maghrib. Kenapa? Dua salat ini boleh dijamak. Jadi sholat-sholat yang boleh dijamak. Nah, nanti pas bab sholat nanti dibahas. Amek ini banyak tahu nih, kira dia begitu asar atau tak wajib, tidak wajib zuhur. Begitu juga kodoknya nanti. Kalau dia datang haid asar, pas kebetulan belum sholat asar, wajib dia sholat asar. Begitu dia zuhur jam 1 siang datang haid. Jam 1 siang datang haid. Belum sholat zuhur. Maka dia wajib ketika suci nanti, dia wajib mengkodok sholat zuhurnya. Dia wajib juga mengkodok sholat asarnya. Tuh, karena sholat zuhur dan asar itu bisa dijamak. Kecuali kalau dia sudah sholat zuhur. Nanti dibahas pas bab sholat ya. Pas bab sholat. Itu yang pertama, tidak boleh berpuasa. Yang kedua yang tidak diperbolehkan bagi yang haid adalah murur fil masjid, melewati masjid. Nah, kalau junub tadi melewati masjid boleh atau tidak? Boleh. Kalau lewat doang. Tapi kalau haid melewati masjid tidak boleh jika takut mengotori masjid. Tapi kalau tidak mengotori masjid enggak apa-apa. Mungkin barangnya tinggal di masjid, masuk sekedar ngambil loh ya. Habis itu keluar. Bukan dia munar-mandir nengok jam, Allah cantik kubah haram. Nah, dengan catatan tidak mengotori masjid. Alhamdulillah zaman sekarang ada pampers. Ya. Pampers namanya. Kalau nyebut pembalut kan enggak enak. Jadi pembalut, pampers. Jadi kalau pakai itu berarti insyaallah kan tidak mengotori masjid ya. Yang laki-laki enggak paham, enggak pernah pakai saya. Yang ketiga, yang ditambah kalau ditambah ketiga berarti berapa nih? Yang kesembilan berarti. Yang kesembilan yang tidak diperbolehkan bagi wanita haid adalah tolak cerai. Cerai itu ya. Jadi gini, cerai itu terbagi menjadi dua. Tolak ya. Ada tolak sunni, ada tolak bid'i. Tolak sunni itu tolak yang halal, tolak bid'i itu tolak yang haram. Tetap sah talaknya tapi haram, berdosa. Enggak boleh cerai. Tetap jatuh cerai. Tapi haram hukumnya, dosa. Apa itu tolak bid'i? Tolak dua. Satu, dia mencerai istrinya dalam keadaan haid. Enggak boleh diceraikan istri dalam keadaan. Atau kedua, sudah suci tapi maaf, sudah digauli. Ya, sudah digauli, Pak. Jadi pas suci digauli sama suaminya lalu dicerai, haram hukumnya. Karena takutnya nanti hamil membuahkan anak. Jadi kalau mau cerai nanti digauli, haram dicerai, haid. Nah, kalau haid kan berarti enggak hamil. Haid, nanti selesai haid, langsung diceraikan pas sucinya. Caranya seperti itu. Jadi cerai dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah digauli, hukumnya haram. Paham tidak? Haram. Tapi tetap sah. Jatuh talaknya. Cerainya jatuh. Jadi boleh dicerai istrinya setelah berhenti darah haid walaupun sebelum mandi wajib. Yang terakhir berarti berapa? Yang ke-10. 10, yang ke-10 yang tidak diperbolehkan bagi wanita haid, haid nifas wiladah. Paham? Haid nifas wiladah. Nifas itu darah apa namanya? Habis melahirkan. Kalau wiladah itu darah pas melahirkan. Jadi pas melahirkan ada keluar darah-darah, itu namanya darah wiladah. Atau darah sebelum melahirkan, apa bahasanya? Kontraksi ya. Biasanya ada keluar darah begitu, itu namanya darah wiladah. Ah, kamu nanti udah mau melahirkan nanti tahu sendiri lah darah itu, ya. Ada juga baru kemarin juga ngelihat, seram juga ngelihat kan. Ngucur ya kan, ketika istri anda mau melahirkan ngucur itu gemeter. Yang tidak yang diharamkan 10 adalah al-istimta wal mubasyarah bima bainas surah. Maaf, ini majelis yang mulia, yang mulia, berhubungan atau bersenang-senang antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Ulama berbeda pendapat. Kalau menurut Imam Nawawi, yang diharamkan, maksud bersenang-senang antara pusar dan lutut ini adalah berhubungan badan. Paham? Jadi berhubungan badan haram menurut Imam Nawawi. Tapi kalau pegang-pegangan, cium-ciuman dan lain sekitar sebagainya di sekitar pusar dan lutut tidak apa-apa. Menurut Imam Nawawi, yang tidak diperbolehkan hanya berhubungan badan saja. Tapi menurut imam yang lain, tidak boleh bersenang-senang antara pusar dan lutut. Artinya ketika wanita haid, pusar dan lutut tidak boleh sama sekali suami menikmatinya. Tidak boleh. Ini menurut imam yang lain. Terserah ente mau pakai Imam Nawawi apa imam yang lain. Terserah kemampuan kamu. Ya. Tapi kalau kata Imam Nawawi di sini, wastahsan Imam Nawawi qaulan akhar fil majmu' dalam kitab majmu'. Majmu' ini syarah muhadzab. Tebal, hampir segini tebalnya. Harganya 5 jutaan. Segini. Muhadzab itu 2 jilid karya Imam Asy-Syirazi. Skripsiana menerjemahkan kitab muhadzab 2 jilid segini. 2 jilidnya aja bedengek belajar. Karena bahasanya luar biasa. Jadi bahasanya sedikit, tapi maknanya bisa panjang. Maknanya itu. Nanti kamu tahu sendiri. Kamu kalau sudah paham bahasa Arab, sudah pakar bahasa Arab, pengen tahu luar biasa bahasa Arab, buka kitab Muhaddab. Buka kitab Minhaj, karya Imam Nawawi. Itu tidak bisa sembarangan orang bisa baca. Jadi sedikit doang. Kalau ini kan kharaja keluar, sholat ya sholat. Ini gampang. Tapi kalau kita muhadzab, kita majmu', kalimatnya sedikit, artinya bisa panjang. Itu kita muhadzab. Nah, majmu' ini syarahnya, penjelasannya. Makanya gede-gede segini. Majmu' harganya 5 juta sampai 7 jutaan. Kalau ada duit, beli. Kata Imam Nawawi, boleh bersenang-senang kecuali sekitar kemaluan. Boleh. Kata Imam Nawawi tadi itu. Jadi yang dimaksudkan antara pusar dan lutut adalah berhubungan badan. Jadi selama tidak berhubungan badan diperbolehkan bagi wanita haid. Tapi menurut imam yang lain, jadi pusar dan lutut itu tetap tidak boleh dilihat atau dinikmati oleh suaminya. Paham ya? Jadi kita hanya berbicara hukum saja. Jangan khoyal yang aneh-aneh. Ini. Selesai bab yang diharamkan bagi orang-orang yang hadas, entah itu hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau orang yang hadas kecil ada 4, yang junub ada 6, yang haid ada 10. Karena sudah paham semua, jadi paham apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jangan nanti setelah ini ada yang tanya, Pak Ustaz, orang haid boleh bahkan bakwan? Dulu ada itu, makan bakwan batalkan wudu, kata dia. Apalagi macam-macam lah, makan kacang haram, wanita haid haram. Walaupun ada sebenarnya kitab lain di penjelasan lain, di antaranya wanita haid tidak boleh melakukan ini, tidak boleh makan ini kan. Tapi itu bukan perkara yang sakral agama seperti ini. Perkara sakral agama tidak diperbolehkan 10 tadi. Adapun sekedar keluar rumah belanja itu tidak apa-apa. Fahim tum? Wallahu a'lam bishawab.